Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri yawmiddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa man syaa'a ila shiratil mustaqim. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi kitabihil karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa ansarihi wa junubihi wa man jahada fi sabilihi amma ba'du. Para hadirin sekalian rahimakumullah, sebelum dimulai ada undangan dari majelis muhasabah pengajian ibu-ibu Sabtu ketiga kajian rutin bulanan yang akan diisi oleh Al-Ustaz Anwar Ansori Mahdum. Dimohon kepada Bapak Ibu sekalian bisa menghadiri kajian rutin bulanan ini. Insyaallah akan diadakan pagi hari ini Sabtu 16 Agustus jam 8.30 sampai selesai. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang ada waktu, dimohon untuk bisa menghadiri pengajian rutin ini. Ustaz Anwar Ansori Mahdum, beliau salah seorang dari dai dari Radio Dakta, Radio FM Dakta. Beliau merupakan dai rutin di Majelis Muhasabah Getar Alam Radio Dakta. Demikian kepada Bapak-Ibu sekalian yang bisa hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahami, untuk kemudian mengamalkan apa-apa yang akan dibahas nanti tentunya. Baik, untuk pagi ini kita akan lanjutkan pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perilaku yaumian, usbu'iyan, harian, pekanan, dan rutin. Lidistimirariyatil amal, kontinuitas amal, mulai dari bangun tidur, bahkan sampai tidur lagi, mulai dari akhir balik, bahkan sampai akhir hayat. Ini merupakan amalan rutin. Jika ini kita pelihara dengan baik, insya Allah kita akan termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, ini merupakan penafsiran dari surat At-Taubah ayat yang ke-112. Mudah-mudahan pagi ini bisa kita tuntaskan. Insyaallah dua pekan berikutnya kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Dimulai Sabtu depan, saya akan membahas tentang kajian-kajian yang berkaitan dengan masalah Ramadan, yang intinya adalah bagaimana Ramadan yang akan kita lalui maupun yang telah berlalu, kita evaluasi kembali, kita daur ulang, dan kemudian ketika kita berhadapan dengan Ramadan tahun ini, harapan kita supaya Ramadan yang kita lalui semuanya berbuah takwa. Seperti apa takwa itu, yang itulah nanti akan kita bahas. Baik, para yang saya rahmatullah, pada surat At-Taubah 112 kita sudah bahas poin-poin yang mengantarkan kita untuk mendapat cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sama kita, subhanallah, Allah katakan jika mereka melangkah, kakinya adalah kakiku. Jika dia berbicara, lidahnya adalah lidahku. Ketika dia melihat, pandangannya adalah pandanganku. Jika ada yang mengganggunya, aku yang pertama kali menghadapi mereka. Ya, dalam hadis kursi sangat panjang, Allah menceritakan ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba itu. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah katakan, hai bulan, aku cinta kepada Allah berkata kepada malaikat yang ada di langit, hai malaikat, aku cinta kepada bulan. Cintailah mereka. Maka malaikat pun bersegera mencintai orang yang dicintai oleh Allah. dan memberitahukan kepada penduduk bumi. Tentu saja kita pertama langkah awal kita adalah bagaimana supaya kita mencintai Allah dan mendapat cinta Allah. Taubat merupakan hari-hari yang kita lalui. Tiada hari tanpa bertaubat, tiada hari tanpa istighfar, tiada hari tanpa minta ampun kepada Allah, tiada hari tanpa mengingat kesalahan dan dosa. Kemudian al-abidun, ya, semua gerak-gerik kita mulai dari bangun tidur bahkan sampai tidur lagi totalitas dalam memperhambakan diri kepada Allah. Al-abidun, ya, tentu saja ini semuanya dilakukan hanya mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-abidun, ya, ikhlasul amal. Lalu agar terus meningkat kesolehan ini, untuk meningkatkan kesolehan punya as-sa'ihun, pendalaman masalah pemahaman. Kemudian ar-rafi'un as-sajidun, totalitas bukan hanya secara fisik ruku dan sujud kepada Allah, tapi hati kita, pikiran kita, semua hidup dan kehidupan ini ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk ini jelas merupakan sifatnya sangat pribadi. Dan ini namanya islahun nafs, perbaikan diri. Setelah islahun nafs berjalan dengan baik, ada yang dicintai Allah dalam langkah berikutnya, yaitu al-amiru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Selalu menghasilkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Inilah yang akan kita bahas, ya, dalam kajian pagi ini, itu al-amiru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Artinya berdakwah, menganjurkan agar orang melakukan perbuatan yang baik, ma'ruf, wa nahau 'anil munkari, dan mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Mungkar di sini hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran mulut, kemungkaran telinga, kemungkaran hati, dan bermacam bentuk kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Kemungkaran perilaku. Para jemaah rahimakumullah, dakwah merupakan satu kebutuhan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kerja dakwah. Kata Hasan Al-Banna dalam satu nasihat beliau, aslih nafsaka wa da'u ghairaka. Terus perbaiki dirimu dan ajak orang yang ada di sekitarmu. Seorang muslim tidak hanya soleh secara pribadi, tapi dia juga harus mengajak orang lain juga soleh. Dari mana bermula? Kalau kita lihat dalam At-Taubah 112 tadi, satu baris yang pertama merupakan itu kesolehan secara pribadi, itulah nafs, memperbaiki diri. Kemudian dari mana kita mulai memperbaiki yang ada di sekitar kita? Bermula tentunya orang yang paling dekat dengan kita. Ya, ku amfusakum, jagalah dirimu. Baru kemudian wa ahlikum, keluarga. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti kita sibuk memperbaiki orang lain sementara keluarga sendiri masih jauh dari yang semestinya. Makanya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara penyebab kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel ketika mereka membiarkan kemungkaran merajalela di hadapan mereka. Tolong dibuka surat Al-Maidah. Al-Maidah surat yang kelima. Ayatnya 78. Al-Maidah 78-79. Mulai dari ayat 78. Lazina kafaru, dilaknat orang-orang kafir min Bani Israel, dari Bani Israel. Ala lisani Dauda, melalui lisan Nabi Daud, wa Isa bin Maryam, dan Isa putra Maryam. Bani Israel dilaknat oleh Allah melalui lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa. Zalika itu asalkan ayat alun yang ketiga itu karena mereka selalu bermaksiat, berbuat durhaka. Wakan ayat alun adalah mereka melampaui batas. Kanu adalah mereka, Bani Israel itu layatana auna, mereka tidak saling mencegah, mereka tidak saling mencegah. Ya, amungkari dari perbuatan yang mungkar, fa'aluhu yang dia lakukan. Ya, mereka membiarkan kemungkaran yang ada di hadapan mereka. Ya, kemungkaran dibiarkan saja. Bermula dari kemungkaran yang ada dalam rumah tangga. Ya, anak tidak sholat dibiarkan saja. Anak tidak tutup aurat dibiarkan saja. Istri tidak sholat, tidak tutup aurat, dibiarkan saja. Padahal itu kemungkaran. Apalagi yang lebih luas. Ya, kemungkaran di bidang ekonomi, kemungkaran di bidang politik, kemungkaran di bidang hukum, kemungkaran di bidang sosial. Wah, meluas sekali kemungkaran itu. Tidak mereka cegah. Mereka biarkan saja. Mungkin untuk kemungkaran di bidang politik, hukum, segala macam, itu skalanya luas sekali. Tapi bermula kemungkaran yang ada di paling dekat di dalam rumah. Ya. Kok tiga-tiganya ya, mereka membiarkan kemungkaran yang ada di depan mereka. Bukankah kata Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, "Man ra'a minkum mungkaran falighairi biyadih. Fa in lam yastati' fa bil lisani wa in lam yastati' fa bil qalbi fa huwa ad'aful iman." Siapa saja di antara kalian melihat satu kemungkaran, cegah, stop kemungkaran itu, biari dengan tangan, kekuasaan, kemungkaran. Kita punya power, apalagi di rumah, ya kan? Ini satu kemungkaran, apalagi kemungkaran-kemungkaran Yahudi, Nasrani, dan luasa masuk ke dalam rumah kita, ya kan? Yang merusak akidah, merusak fikrah, merusak akhlak, merusak moral, enggak henti-hentinya 24 jam. Ya kan? Ya. Dalam ayat ini Allah ceritakan Bani Israel dilaknat. Untuk apa Allah berikan? Agar kita orang-orang yang sudah diwariskan Al-Qur'an jangan sampai seperti mereka itu, membiarkan kemungkaran. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Al-Asr wal Asri, ya, kata beliau, kata Imam Syafi'i, kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menurunkan surat-surat yang lain, cukup dengan surat ini saja rasanya sudah mewakili semuanya. Ya. Coba kita buka surat Al-Asr itu surat yang berapa itu? 100 berapa ya? Al-Asr itu surat yang 100 berapa itu? Ya? 103 ya? Nah ini. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Tiga ayat singkat. Tapi kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain, dengan satu surat ini sudah cukup mewakili. Saking pemaham beliau lebih luasnya. Wal 'ashr, demi masa. Asar. Ya. Asar itu maghrib menjelang asar menjelang subuh. Allah menggunakan sumpah dengan waktu. Setiap waktu Allah bersumpah. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajar, ya, malam menjelang pagi, fajar. Kemudian wadhuha, pagi menjelang siang. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, asr ke maghrib. Nah, dalam ayat ini tentang asr ke maghrib ini Allah katakan innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu merugi. Asr ke maghrib tinggal berapa jam sih? Ada enggak 2 jam ya? Kurang lebih ya. Artinya 22 jam waktu yang sudah dilalui, yang sisa 2 jam itu rugi. Rugi. Kita enggak tahu sisa umur berapa hari lagi atau berapa bulan lagi, kita enggak tahu. Ya. Atau Pak Budi barangkali sisa berapa lagi Pak Budi? Pak Yuman, berapa lagi ingatannya? Gak tahu kita, termasuk saya, gak tahu. Sisanya tinggal berapa? Yang pasti kita sudah lalui, ada yang 50 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Waktu begitu cepat. Tinggal berapa hari lagi kita gak tahu. Nah, waktu yang sisa sedikit itu Allah katakan rugi. Manusia itu rugi dengan waktu yang sisa sedikit ini. Rugi. Ya. Ada yang tidak merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman ini merupakan fondasi dalam kehidupan manusia. Kemudian wa'amilus shalihati, dan mereka beramal soleh. Iman saja belum cukup, ya kan? Tapi ada amal soleh, konstruksinya ibarat bangunan, tiang, dengan dinding, pintu, genteng, dan segala macam. Itu juga termasuk rugi. Kalau rumah hanya sebatas pondasinya bagus, konstruksinya bagus, tapi kosong, nggak ada isinya. Nah, kontribusinya adalah wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Ini dakwah. Orang soleh secara pribadi, dia melakukan amal soleh secara pribadi, tapi sementara yang lain masih banyak yang belum mengerti tentang ajaran Tuhannya. Mereka belum mengerti siapa Allah, siapa Rasulnya, apa itu Islam. Mereka belum tahu. Masih banyak orang yang lebih akrab dengan orang Barat, akrab dengan budaya-budaya Barat, sementara Islam dia belum paham. Bisa jadi dia orang yang paling dekat dengan kita. Nah, di sini perlunya dakwah. Ya, sebab dakwah itu bagaikan obor tua. Dia tidak akan pernah padam. Akan terus melaju dalam gerak estafet dari generasi ke generasi. Walaupun kadang-kadang kelihatan redup seperti kehabisan nafas. Tapi Allah yang menurunkan al-Islam, Allah yang menurunkan dakwah ini, Allah yang menjamin kemurnian dan keasliannya hatta eksisnya di muka bumi ini. Sebab tanpa dakwah, Islam akan kehilangan eksistensinya yang hakiki. Ya. Semua umat manusia, khususnya kaum muslimin, membutuhkan dakwah itu. Dakwah merupakan pintu masuk atau keluar seseorang itu dari Islam itu sendiri. Nah, para jemaah sekalian rahimakumullah, dakwah merupakan suatu keniscayaan bagi setiap kita. Ya. Makanya dalam At-Taubah 112 tadi Allah ya mencintai orang yang selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Al-Amiru lebih ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Pada Al-Maidah 78-79 tadi, Allah melaknat orang-orang kafir Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa karena memang mereka membiarkan begitu saja kemungkaran yang merajalela di antara mereka. Rasulullah memberikan satu ilustrasi. Ada satu rombongan dengan jumlah penumpang yang cukup banyak, kapal besar. Di kapal itu ada penumpang dek yang paling bawah dan seterusnya bahkan sampai yang paling atas berlapis-lapis. Orang-orang yang ada di bawah ini melihat penumpang di atas menikmati air, mandi segala macam, enak banget. Mereka bisa, kenapa kita juga tidak bisa? Akhirnya diambil inisiatif, dibolongin kapal itu. Kemudian yang lain melihat, diam aja, ya kan? Semestinya mereka itu naik ke atas, ngasih tahu, mas, bagi-bagi dong airnya, kita di bawah nggak ada air ini. Ya, di atas itu dengan kezolimannya, dengan apa namanya sikap individualisnya, dia tidak mau tahu ya orang-orang yang di bawah sudah dapat air apa belum. Dibiarin aja. Itu kemungkaran kezoliman yang ada di atas. Sementara yang di bawah, dia punya cara sendiri dibolongin kapal itu. Nah, mereka yang sama-sama melihat, diam aja. Cari inisiatif, bolongin lagi. Akhirnya saling membolongi. Pada gilirannya, kapal itu bocor, semuanya tenggelam. Enggak ada yang mencegah, enggak ada yang melarang. Inilah Rasulullah berikan apa nama ilustrasi betapa kemungkaran sekecil apapun harus ada yang bertindak. Ya. Para yang selamat Allah, bisa jadi ratusan ribu orang di Aceh hanya dalam hitungan menit rata dengan tanah, sawah, rumah, bangunan, jembatan habis hancur, ribuan nyawa melayang, bisa jadi karena kemungkaran yang luar biasa, tidak terkendali lagi. Ya kan? Allah sudah ingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khaffah wa alamu annallaha shadidul iqab. Takutlah kamu akan satu bencana, tidak saja menimpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi orang yang baik-baik pun akan kena dengan bencana itu. Para jemaah rahimakumullah, jadi al-amir bil ma'ruf wa nahy 'anil munkari ini merupakan satu keniscayaan kepada setiap individu kita. Ya, bukankah Rasulullah katakan dalam hadis yang saya bacakan tadi, jika melihat cegah kemungkaran itu dengan lisan, ngasih tahu, diingatkan, nggak mampu. Ya, pertama dengan tangan, jadi kedua bilisani dengan lisan, kasih tahu dengan lidah, omongan. Nggak mampu juga kalau yang kalbi, benci di hati, itu iman yang paling lemah. Bahwa ada aful iman, iman yang paling lemah benci di hati. Ya. Para yang dirahmati Allah, jika tidak ada benci di hati, ini imannya perlu dipertanyakan. Kemungkaran di hadapan mata, di hati biasa-biasa saja, ini imannya perlu dipertanyakan. Iman seperti apa ini? Bukankah terhormat iman yang paling lemah adalah membenci kemungkaran itu. Nah, para yang dirahmati Allah, dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, tidak ada perbuatan yang lebih baik dari yang teramat baik. Selain dari terus berupaya untuk memperbaiki diri, menjauhkan diri dari sifat alfa atau lalai. Hidup tetapi mati, bangun tetapi tidur yang sesungguhnya. Ya. Sambil kita terus memperbaiki diri, dan terus memperbaiki diri, dan sekaligus memperbaiki apa yang ada di sekitar kita. Kita upayakan yang terdekat. Siapa terdekat? Anak dan istri. Baru kemudian meluas skala yang lebih jauh lagi. Ya, mulai tetangga dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dahulu di masa Rasulullah SAW ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh sahabat, satu pertanyaan tapi Rasulullah memberikan jawaban cuma satu. Ada satu pertanyaan dari sahabat, beberapa sahabat, kemudian Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda padahal pertanyaannya sama. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul a'mal indallah? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama di sisi Allah? ayu a'malul afdal 'indallah. Amal apakah yang paling utama, paling afdal di sisi Allah? Kata Rasulullah, salat di awal waktu. Kemudian ada lagi orang yang bertanya, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Rasulullah mengatakan infak fisabilillah. Kok jawabannya tadi awal waktu, sekarang infak fisabilillah. Ada lagi yang lain bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya. Amal apa yang paling utama, ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Semuanya paling utama, paling utama. Para yang saya dimaklum Allah, kenapa Rasulullah memberikan jawaban? Ternyata setelah ditelusuri melalui asbabul buruj, kalau dalam Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, di hadis asbabul buruj. Kenapa Rasulullah memberi jawaban begitu? Ketika Rasulullah memberi jawaban amal yang paling utama, sholat di awal waktu, ini orang lalai. Sholat itu selalu ditunda-tunda. Ya, zuhur jam 2:30, atau 4:30 dan seterusnya. Makanya Allah katakan yang paling utama sholat di awal waktu. Ketika Rasulullah memberi jawaban infak fisabilillah, ternyata yang bertanya itu orang yang pelit. Si penanya itu pelit, medit, bakhil, korek, apalagi pantat koneng, merigehete. Nah, itu. Ya, Rasulullah katakan infak fisabilillah. Ketika Rasulullah memberikan jawaban, ya berbuat baik kepada kedua orang tua, orang itu melanjutkan pertanyaannya, kepada siapa yang terlebih dahulu ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Dan terakhir bapak. Ternyata si penanya itu memang orang cuek kepada orang tuanya. Begitulah dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini ya, kalau kita munculkan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ya, amal apa yang paling utama? Dalam konteks ini ya, maka kita katakan dakwah. Untuk kondisi seperti sekarang ini, amal yang paling utama adalah dakwah. Karena mayoritas kaum muslimin, khususnya yang ada di negeri ini, mereka tidak kenal lagi dengan ajaran agamanya. Mereka tidak kenal lagi dengan Islamnya. Dan sebagai bukti atau konkretnya kita lihat, masjid hanya dihuni oleh orang-orang tertentu saja. Itu pun wajah-wajahnya bisa kita hafal, karena memang wajah rutin. Sementara yang lain kemana? Wallahualam. Ketika ada pengajian-pengajian bulanan, pekanan, rutin dan seterusnya, yang hadir masih begitu-begitu aja. Ini menunjukkan mereka tidak paham. Ya. Dan tidak sedikit kaum muslimin yang hidupnya, baik kehidupan pribadi, berumah tangga dan seterusnya, masih jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri, karena ketidaktahuannya. Makanya dakwah merupakan amalan yang paling utama. Setidaknya ada beberapa keutamaan dalam dakwah. Ya, pokok ilmu dakwah. Yang pertama adalah a'zamu ni'matillah. Keutamaan dakwah yang pertama adalah besarnya nikmat Allah, atau nikmat Allah yang paling besar. Kenapa dikatakan nikmat Allah yang paling besar? Dari sekian banyak nikmat Allah, kita lihat. Pertama ada nikmat kehidupan. Hidup ini nikmat. Yang kedua, Allah berikan nikmat kesehatan. Kemudian ada nikmat harta, nikmat ilmu, ya kan? Dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Dan yang paling mahal dari itu semua adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya hidup tanpa hidayah? Apa artinya harta yang banyak tanpa hidayah? Apa artinya sehat enggak dapat hidayah dari Allah? Ya kan? Apa artinya nikmat-nikmat yang lain tanpa hidayah? Dengan hidayah itu merupakan nikmat Allah yang paling besar. Bahkan setiap sholat pun kita selalu minta kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, hidayah. Nah, para jemaah makmumah, dakwah merupakan tugas kita mengajak orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hidayah ini merupakan apa namanya? Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Rasul sendiri pun tidak punya wewenang, tidak punya kemampuan untuk memberikan hidayah. Walau kepada pamannya sendiri. Coba kita buka surat yang ke-28 ayat 56 salah ya. Al-Qasas 2856. Tolong baca Pak Mir. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad. Kitabnya pada Rasulullah Muhammad, tapi berlaku pada setiap individu kita. La tahdi man ahbabta, engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kenati pun kepada orang yang kau cintai. Walakinallah yahdi man yasha, akan tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Wa huwa 'alamu bil muhtadin, dia yang lebih tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, hidayah itu semuanya mutlak wewenang Allah. Kita hanya sekedar mengajak umat manusia untuk mendapatkan hidayah itu. Jadi dalam berdakwah ini mengajak orang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para yang dirahmati Allah, jadi yang paling utama dakwah ini, fadilah yang utama, keutamaan yang pertama adalah nikmat Allah yang paling besar, karena mengajak orang untuk mendapatkan hidayah Allah. Ya, kata Rasulullah dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Rasulullah, la ayyadi Allahu rajulan rajulan bi. Ya, khairun minan na'am. Kalau saja seseorang itu mendapatkan hidayah Allah karena ajakan seruanmu, itu lebih bagus daripada seekor unta merah. Unta merah itu kendaraan yang paling mewah, paling mahal pada waktu itu. Kalau sekarang apa kendaraan yang paling mewah? Lebih baik, ada lagi yang lebih mahal. Apa pak unta yang paling mewah, paling mahal? Ya. Jadi ketika kita mengajak orang yang tadinya orang itu enggak sholat, mau sholat, wah masya Allah, itu kita sudah dapat unta merah itu. Ya kan? Yang tadinya orang itu jarang ke masjid, karena dakwah kita, pendekatan yang terus menerus, akhirnya ikut rajin ke masjid. Coba deh, sekarang ada berapa orang, kita taruh 50 orang. Kita targetkan dalam 1 bulan, kita bisa membawa 2 orang ke masjid. Di pendekatan fisik-fisik. Ya kan? Dalam 1 bulan sudah menambah jamaah tambah 100 lagi. Terus begitulah dan seterusnya. Kalau ini kita lakukan pada Allah, umat ini semakin ramai ke masjid, semakin dekat kepada Allah. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah, la ayyadi Allah rajulan bik khairun minad dunya wa mawqin. Kalau saja seseorang itu mendapatkan hidayah Allah dengan seruan dan ajakanmu, itu lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Coba dengan hidayah Allah kita mulai keluarga kita, istri yang tadinya auratnya masih belentang-belentong, belum tertutup secara rapi, dengan dakwah kita, dengan sentuhan kita, Al-Quran dan hadis dibacakan, dijelaskan, sampai dia rapi tutup aurat karena hidayah Allah, oh itu sudah bagus. Dia baik, kita dapat pahala yang luar biasa dari Allah. Anak pun juga begitu. Yang tadinya angin-anginan datang ke masjid, Sekarang dengan dakwah yang terus kontinu kita jadikan kepada anak, istri, semuanya menjadi orang yang taat kepada Allah. Luar biasa itu. Kalau saja ini dilakukan setiap kaum muslimin, ini menurut saya optimis. Ya, tidak lama-lama Islam akan jaya kembali. Nah, a'zamu ni'matillah. Makanya para sahabat dahulu, mereka itu bersemangat berdakwah walaupun baru hanya beberapa ayat saja mereka bersemangat karena tahu betul keutamaan dakwah itu merupakan nikmat Allah yang paling besar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, muhimmatur rasul wal anbiya. Dakwah merupakan tugas utama para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul tugas utamanya adalah berdakwah. Ya, mengajak orang untuk kenal Allah, kenal Islam dan taat kepada Allah. Ketika kita melakukan dakwah ini, dapat dipastikan langsung atau tidak kita layak mendapat warasatul anbiya, pewaris para nabi, walaupun belum sampai levelnya level ulama. Walaupun enggak jadi ulama, kita bisa tetap menjadi penerus warasatul anbiya berdakwah. Ya kan? Para yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga adalah ahsanul qaul atau ahsanul a'mal. Ucapan yang paling bagus. Ucapan yang paling, amal yang paling bagus. Dalam surat 41 coba kita buka Fusilat. Fusilat. Ayatnya yang ketiga, kita lihat surat Fusilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ada ya? Tolong baca Pak Mir. Dari Pak Mir deh ya. Ya, tetangga dekat Pak Majulis. Enggak kelihatan. Silakan. Ayat 33. Siapa yang lebih baik perkataan daripada orang yang menurut kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Waman, ini pertanyaan, siapakah ahsana, yang paling bagus dari yang terbagus. Kalau hasan bagus, ahsan itu sangat bagus, menggunakan isim takdil. Ya kan? Hasan bagus, ahsan sangat bagus. Tidak ada yang lebih bagus dari yang paling bagus. Qaulan, atau katanya qaula yaqulu, qaulan, perkataan, ucapan. Ya, mimman da'a ila Allah. Itu dari orang-orang yang da'a, mereka meniru. Da'a ya du'watan. Ya, du'aan. Meniru mengajak ila Allah, kepada Allah. Di dakwah adalah dakwah ila Allah. Ini merupakan ghayatul sahihah. Orientasi yang jelas. Sebab ada juga ghayatul marid, orientasi yang sakit. Betul Quran yang disampaikan, hadis yang dibacakan, tapi ghayahnya beda. Bisa jadi dakwah itu dakwah ilayya atau ilayna. Apa ilayya? Ilayya itu dakwah lil ananiyah. Ya, untuk ketinggian dirinya, untuk kehebatan dirinya. Betul Al-Quran disampaikan, hadisnya dibacakan, tapi agar orang memandang dia itu pintar, berilmu dan seterusnya. Nah, dakwah semacam ini Kata Rasulullah, man talaba ilma lil jariya bil ulama wa yumariya bihi as-suffaha wa yusarribu bi ujurin nas ilaih adzallahu an. Siapa yang mengagami, mempelajari satu ilmu agar dipandang orang dia sebagai ulama, karena ngomong itu masya Allah, argumennya sangat banyak sekali, wawasannya luas dan seterusnya, terbetik di hatinya, ini saya ulama. Wa yusarribu bi ujurin nas ilaih, agar perhatian manusia tertuju hanya terhadap dirinya. Wa yumariya bihi suffaha, dan mulai itu dia mendominasi orang-orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, agar berputar di sekitar dirinya saja. Nah, yang bermacam ini kata Rasulullah, adzallahu nas, Allah akan masukkan dia ke neraka. Jadi orang taat itu bukan taat kepada Allah, tapi ketaatan kepada dirinya. Nah, pada giliran kalau ada orang dai yang muncul di tempat yang sama atau lokasi yang sama, lebih pintar lagi, hebat dan seterusnya, perhatian orang sudah mulai beralih ke sana, dia tersinggung. Ya kan? Dia mulai merasa tergusur, tergeser. Nah, ini penyakit. Namanya ini dai ilaiya lil ananiyah. Untuk ketinggian dirinya. Ada lagi dawah ilaina atau apa namanya ilaina. Ilaina ini tujuannya untuk kami. Lil hizab atau lil asabiyah. Lil hizab untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan golongan. Quran dibacakan, hadis dibacakan hanya untuk mengiring orang masuk ke dalam golongannya atau kelompoknya atau ke partainya, sama saja. Ini jelas lil hizab. Dulu di zaman Orde Baru, pas musim kampanye, masing-masing ulama yang direkrut mengeluarkan dalil, ya kan? Kata ulama Golkar, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin kamu. Siapa yang memimpin kalian sekarang kalau bukan Golkar? Harus taat kepadanya. Dari itu tutup nomor dua. Wah, orang yang dengar benar juga ya, ayat itu. Dosa kita kalau kita nggak pilih. Ya kan? Datang lagi ulama dari P3 pakai ayat juga. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwakum, ya. La tattakhidhu uduwan nasara awliya wa may yatawallahum minkum fa huwa minhum. Hai orang beriman, jangan kalian angkat Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Siapa saja di antara kalian mengangkatnya, sama saja seperti mereka, dianggap Yahudi juga. Nauzubillah min dzalik. Wah, benar juga ya. Ini ayat ini, ya kan? Al-Maidah 51, wah, seterusnya. Iya ya. Udahlah kalau gitu kita pilih Ka'bah aja. Ya kan? Terus datang lagi ulama banteng. Nah, pakai ayat juga. Ya kan? Waqtimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalian lihat apa yang terjadi? Saudara-saudara kita umat Islam yang ada di sana, di situ dan seterusnya. Inilah wadah kita untuk bersatu pada tali Allah. Dan hukumnya wajib bersatu pada tali Allah. Tusuk nomor tiga. Kira-kira apa penuh tusuk yang mana itu? Semuanya Al-Quran itu. Coblos semua. Ya kan? Saya lihat di TV One. Kemarin itu debat ya, debat antara partai titik-titik dengan partai titik-titik. Yang satu menggunakan ayat, yang satu menggunakan hadis. Astagfirullah, kok jadi begini? Ada yang lihat ya? Mulai menggunakan ayat dan hadis. Ini astagfirullah nanti. Ya kan? Nah, ini namanya dakwah ilahina. Lilihidup. Dan dakwah semacam ini penyakit. Nah, yang dimaksud dengan ahsanul qawla di sini adalah mengajak orang hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ya kan? Kalaupun berorganisasi, berpartai segala macam, selama itu hanya sekedar sarana, sarana untuk mengulirkan pikiran-pikiran Islam, enggak masalah. Kalau itu dijadikan tujuan, nah ini jadi masalah. Nah, kalau sudah sarana jadi tujuan, dia akan menjadi dakwah ilaina atau lil hizb. Nah, dalam ayat ini Allah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ya, da'a ila Allah itu menyeru orang kepada Allah. Da'a ila Allah artinya li ila kalimatillahil 'aliyah. Agar kalimat Allah itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Wa amilan salihan, wa amilan salihan, dan kemudian melakukan amal saleh. Ya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata semuanya aku adalah muslim. Izharu syakhsiyatul islamiyah. Dia menampakkan diri, saya ini muslim. Merasa bangga dengan Islam. Merasa tinggi dengan Islam. Al-isti'la bil Islam. Merasa tinggi pede dengan Islam. Bukan justru malah sebaliknya. Kita prihatin ada saudara kita kaum muslimin, dia merasa minder dengan Islam. Ketika berpakaian secara Islam malu. Bertemu berpapasan secara Islam, assalamualaikum, malu. Ya kan? Yang enak lewat pagi, sore. Ya kan? Hah? Good morning dan seterusnya. Itu bangga. Ya kan? Assalamualaikum, malu. Semestinya kita harus merasa bangga. Izharu syakhsiyatul islamiyah, innani minal muslimin, aku ini muslim. Aku muslim. Ini dakwah bil hal, dengan sikap. Karena dakwah itu ada tiga, ada dakwah bil lisan, ada dakwah apa namanya? Bil hal, bil arkan atau bil jawari. Kalau bil lisan paling 2 jam masih sekarang ini. Kemudian bil hal dengan kondisi perilaku, bil arkan dengan bukti kerja nyata. Yang berbeda dua ini, bil hal atau bil arkan atau bil jawari. Nah, innani minal muslimin artinya di sini adalah izharu syakhsiyatul islamiyah. Merasa bangga dengan saya seorang muslim. Bangga. Nah, lagi-lagi saya katakan prihatin kita ketika ada muslim merasa minder dengan Islam. Berpakaian secara Islam malu. Berumah tangga secara Islam malu. Makan secara Islam malu. Kalau sampai habis di piring itu enggak ada sisa. Karena semua aja kan begitu. Jangan sampai ada sisa. Tangan kanan minum tangan kanan tidak ada sisa karena itu mubazir, sisa ini bersih. Tapi merasa malu. Nah, dalam ayat ini kita tahu kita izharu syakhsiyatul islamiyah, kita merasa bangga, kita harus mempromosikan diri beginilah Islam. Ya. Nah, ini yang dikehendaki dalam ayat ini. Makanya kata Rasulullah, bada'al Islam ghariban wa ta'udu kama bada'a ghariban wa tuba lil ghuraba. Islam awal datang dulu asing, kemudian akan kembali lagi muncul orang juga memandang asing. Maka beruntunglah orang-orang yang dipandang asing, aneh. Ini satu ini beda banget, makannya kok sampai habis, lapar kali ya. Orang pandang aneh. Kok gelasnya sampai belepotan minyak segala macam, dirinya gak pernah ikutan. Ini orang primitif dari mana? Biarin. Ini ajaran 1428 tahun yang lalu kita pakai lagi. Ya kan? Berpakaiannya kok begini dan seterusnya. Pokoknya detail sekali. Inilah. Ini juga bagian dari dakwah dengan sikap kita. Mungkin kita ngomong barangkali agak tersendat-sendat atau bahkan bagaikan si gagu bermimpi. Tau gak gagu mimpi? Ingat-ingat, cuma ceritain gak bisa gitu. Ya kan? Nah, dengan sikap aja. Dengan sikap. Begitu ada yang mau salaman, gini aja udah. Kok gak mau lagi? Rasulullah tidak pernah bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan muhrim. Kok begitu? Ini kita kan ngaji, kalau dulu gak tahu, makanya ya sekarang gak lagi ya. Dakwah. Orang selamanya tidak akan mengerti Islam kalau kita tidak mau mendakwahkannya. Gitu. Kita sudah ngerti, tapi kita tidak mau mendakwahkannya. Saya khawatir orang semacam ini mendapat laknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surat Al-Baqarah Al-Baqarah 159, coba kita lihat. Innal ladzina yaqumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa lahumul la'inun. Sungguhnya orang-orang mereka yang menyembunyikan kata ma yaqumuna, mereka menyembunyikan ya ma anzalna minal bayyinat, apa-apa yang kami sudah turunkan dari penjelasan-penjelasan. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Nah, ketika berhadapan dengan satu situasi, dia diam aja, nggak mau ngasih tahu, oh ini nggak benar, diam aja. Oh ini iman kita lemah, benci di hati, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau justru malah ikut terlibat, na'udzubillah, menyembunyikan apa yang Allah sudah turunkan. Ya, waluda dan petunjuk mimba di mabaya namunin nas, setelah dijelaskan itu semua pada manusia di kitab dalam kitab Al-Quran, ulaika yalanahumullah wa yalanahumullahinun, mereka itu dilaknat oleh Allah dan malaikat yang melaknat, orang-orang yang melaknat. Apa enggak serem itu dilaknat oleh Allah? Bani Israel dilaknat karena membiarkan kemungkaran, dia tahu itu mungkar, dibiarin aja. Nah, tanpa terkecuali siapapun dalam Al-Baqarah 159 ini, ketika ada kemungkaran kita tidak mau menjelaskan bahwa itu mungkar, minimal dengan sikap lah, dengan sikap, ya kan? Dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu dakwah ini merupakan satu keniscayaan setiap kita, ya. Para yang terhormat Allah, jadi ahsanul qaul, ucapan yang paling bagus, yang paling bagus dari yang terbagus adalah mengajak orang untuk kenal Allah, kenal Islam, kenal halal dan haram, kenal tujuan hidup dan seterusnya. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah al-haytul rabbaniyah, keutamaan dakwah yang keempat, kehidupan yang rabbani, kehidupan yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dan Karim. Ya, setidaknya ada kontrolin yang cukup ketat buat kita yang sudah mulai mendakwahkan Islam. Apa kontrol yang paling ketat? Pertama, ataqmurunan nasa bil birri wa tantauna anfusakum antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Al-Baqarah ayat 42 ya. Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik? Kamu lupakan dirimu padahal kamu baca kitab. Kenapa kamu tidak berpikir? Apa kamu enggak punya akal? Itu teguran yang pertama, ya kan? Jadi ketika kita sudah mulai berbicara, kita ingat pembicaraan itu harus dibuktikan dalam sikap, mulai dari yang berbicara itu. Kemudian teguran berikutnya, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang beriman, kenapa kamu berkata apa yang kamu tidak perbuat? Kamu remahkan innallaha antakunu malata malu. Besar kemurkaan, kebencian di sisi Allah, kamu berkata apa yang kamu tidak perbuat. Kontrolnya sangat ketat. Nah, kalau begitu saya enggak mau dakwah, diam aja. Sanksinya berat. Nah, kena lagi Al-Baqarah 159 tadi, menyembunyikan apa yang Allah sudah turunkan. Padahal Allah katakan balighani walau ayatan, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Ya, sampaikan. Tapi kalau kita ngomong doang nanti, nah itulah ada kontrol yang sangat ketat. Kehidupan yang rabbaniin, al-haytul rabbaniin, kehidupan yang selalu terkontrol dengan Al-Qur'an Al-Karim. Ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitabul dakwah. Makanya kata Rasulullah, fa innal ahsanal hadis kitabullah, wa khairul hadis hadis Muhammadin, wa syarrul muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Paling bagus petunjuk adalah petunjuk Allah. Ya, paling bagus berita adalah yang datang dari Allah. Sebagus petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Seburuk-buruk urusan yang diada-ada, setiap yang diada-ada itu namanya bid'ah. Setiap yang bid'ah adalah sesat. Setiap yang sesat tempatnya neraka. Secara sistematis Rasulullah berikan rincian. Makanya kehidupan yang rabbaniyah, al-hayatul rabbaniyah, kehidupan yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Setidaknya kita bongkar lagi ayat ini dan ini dan seterusnya. Ada terus dorongan, motivasi untuk terus mendalaminya. Kalau kita tidak ikut dalam dakwah, kena lagi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, keutamaan dakwah yang terakhir adalah al-hayat thayyibah. Al-hayat thayyibah al-mubarakah. Kehidupan yang baik yang penuh keberkahan. Dan di umur panjang dengan dakwah ini. Kalau misalnya Pak Bondan meninggal pada usia 60 tahun, dapat dipastikan umur Pak Bondan sampai yaumul kiamat, sampai hari kiamat. Mulai dari Pak Bondan wafat, terjadi kiamat 2000 tahun berikutnya, umur Pak Bondan sama dengan 2060 tahun. Kok begitu cara menghitungnya? Tentu saja sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iza mata bunu adama yang kata amalu illa min salatin. Apabila anak cucu Adam meninggal, semua amalnya putus kecuali tiga. Satu, sadaqatin jariyatin, sadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yang taufawmi, ilmu yang bermanfaat. Awala min salihin, anak yang saleh. Ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan Islam, kita mengajarkan orang agar kenal Allah, kenal Rasulnya. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang mengajarkan orang agar kenal dengan Allah, kemudian dia mendapat hidayah Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah pahala orang yang mengamalkan itu tanpa mengurangi pahala yang melakukannya. Ya, secara khusus Rasulullah katakan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa banyak orang yang menjadi baik dengan dakwah kita, walaupun kita sudah tidak ada, pahalanya terus mengalir. Ya kan? Seperti empat imam ulama terkemuka Hanafi, Hambali, Syafi'i, beliau sampai hari ini masih hidup karena ilmu beliau terus digali dan diamalkan orang. Walaupun dia sudah tidak ada, dia punya pahala yang terus mengalir sampai hari ini. Indahlah itu. Sayang kalau kita tidak manfaatkan sisa umur yang sedikit ini, tidak berdakwah di jalan Allah. Setidaknya kita mulai hari ini punya gambaran siapa sasaran dakwah kita ini. Terutama anak dan istri terus berjalan. Nah, ada yang lain, siapa ini? Ini orang agak rada-rada malas sama dia. Kita deketin aja. Terus diajak ngobrol, diajak makan bakso, kemudian bila perlu ke pondok pertama, beli sayur bersama, ngobrol-ngobrol sampai dia tertarik. Yang tadinya enggak sholat jadi sholat, yang tadinya dia enggak ke masjid, terus dan terus bergulir, enggak henti-hentinya. Nah, selesai ini dah, udah cinta masjid satu, cari lagi yang lain, terus saja. Kalau kita meninggal, ini aset, investasi akhirat, terus mengalir. Makanya indah sekali dakwah. Makanya ini amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amiru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Selalu menganjurkan orang untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Al-hayatu thayyibah al-mubarakah, kehidupan yang berkah dan yang baik. Suatu ketika ada seorang ulama terkemuka pada masanya, ditanya oleh jamaah pengajiannya, "Ustaz, selama ini Ustaz mengajar begini begitu, masya Allah bagus sekali, kita semuanya jadi tersentuh dan seterusnya. Cuman saya minta, kenapa Ustaz tidak tulis buku ya agar bisa diwariskan?" Kata beliau, jawabannya sederhana sekali, "Saya berupaya untuk menulis ayat-ayat Allah dan hadis Rasulnya di hati kalian." Jawabannya singkat tapi dalam. Ya. Nah, mudah-mudahan kita lah bisa termasuk orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang singkat Allah berikan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah mulai dari dakwah keluarga, anak istri dan seterusnya. Para yang saya rahmatullah, jadi al-amir bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dan yang terakhir, ya, wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah. Artinya di sini adalah al-istimriyatul amal, yaitu ada kontinuitas dalam menjaga amal, rutin, kontinu. Dengan perkataan lain, istiqamah. Ahabul amal innallahi adwabuha. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang berkelanjutan, berkesinambungan. Walaupun sedikit, terus berlanjut. Tiada hari tanpa istighfar, tiada hari tanpa selalu dalam mengabdi kepada Allah, tiada hari tanpa memperdalami pemahaman terhadap ajaran Allah, tiada hari tanpa berdakwah. Ini rutin. Ya. Menjaga dan memelihara hukum-hukum Allah. Ketika kita terleo, pleset, istighfar lagi dan seterusnya. Bahkan Rasulullah menyentuhkan istighfar dalam jumlah yang banyak, 70 bahkan sampai 100. Continue menjaga memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal hafizuna li hududillah. Istiqamah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa basyiru bil jannati allati kuntum bihi tad'un. Ya. Beri berita gembira kepada orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami Allah, Tuhan kami Allah, kemudian dia teguh dalam berpendirian istiqomah terus menerus. Untuk orang semacam ini Allah turunkan malaikat kepadanya. Anda jangan takut, jangan bersedih, jangan berduka. Bergembiralah. Ya, untuk anda kegembiraan dunia dan akhirat. Malaikat yang selalu mendampingi orang yang istiqomah. Jangan bersedih, jangan berduka cita. La khaufun 'alaihim walaupun yahzanun. Orang yang istiqomah adalah orang yang selalu mendapat perhatian dan pendamping para malaikat yang selalu mengingatkannya. Dan terakhir, wabashiril mu'minin, ya, beri berita gembiralah kepada orang-orang yang beriman. Apa berita gembira? Bi'anna lahumul jannah, bahwasanya mereka ditunggu oleh surga. Surga yang ada pelayan-pelayan yang sebaya, wa kawaib al-atraba, bidadari yang sebaya. Ya, nenek-nenek tidak ada di surga, kakek-kakek juga enggak ada. Ya kan, Pak Penuh enggak boleh marah, kakek-kakek enggak ada di surga. Ya kan, pernah di masa Rasulullah nenek-nenek protes, buat apa saya berinfak ya Rasul, buat apa saya sholat, puasa, zakat dan seterusnya, toh pada akhirnya nenek enggak ada di surga. Rasulullah tersenyum, nenek tetap masuk surga, tapi di surga nanti bukan nenek lagi, jadi gadis, jadi perawan ting-ting cantik, ratunya bidadari. Masya Allah. Pak Penuh jadi apa? Ya, percaka tulen. Ya, jadi rajanya bidadari, ada ratu, ada raja. Raja bidadara, apa namanya itu? Yang jelas surga sedang menunggu untuk orang yang selalu bertaubat, beristighfar, melakukan aktivitas hanya dalam totalitas beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beramal, jauh dari pamrih pada manusia, ruku dan sujud seluruh hidup dan kehidupannya, dan aktif mengajak orang untuk dekat kepada Allah, mengajak orang supaya baik bagaimana yang sudah lakukan, dan itu dilakukan secara terus menerus kontinu. Berita gembira buat mereka, surga sedang menunggu sekarang ini. surga kamu. Mudah-mudahan kita lah orang, insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, itu saja pembahasan At-Taubah 112 setelah melalui beberapa pertemuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan untuk kita mengamalkan ayat-ayatnya dan hadis rasulnya. Semoga kalau Allah menakdirkan kita dipanggil dalam waktu yang dekat di antara kita, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, insyaallah. Itu saja. Insyaallah mulai pekan depan dua kali pertemuan lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Dan pada tanggal 24 nanti kita akan mengadakan kajian bulanan yang intinya penentuan satu Syawal, satu Ramadan menurut astronomi ya. Ada ahlinya, nanti ada akan presentasi ya bagaimana menurut ilmu astronomi yang sesungguhnya. Kemudian dihubungkan dengan ilmu syar'i. Sehingga kita enggak ada celah lagi untuk meragukan tentang satu Syawal atau satu Ramadan. Ini semuanya berdasarkan data-data ilmiah. Ya, data-data ilmiah. Insyaallah tanggal 24, jangan lupa ya, tanggal 24 kita pilih waktu malam karena menggunakan flight. Kalau siang ini tidak begitu jelas, dan apalagi waktu malam insyaallah orang-orang sudah pada kumpul di rumah, enggak ada lagi yang silaturahim keluar dan seterusnya. Mulai pada Isya insyaallah tanggal 24 itu. Tolong diberitahu kepada jemaah yang lain untuk bisa hadir tanggal 24 Ahad malam Senin. Ya. Mari kita tutup bersama dengan baca doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.